Konsultasi Syariah. Hukum sholat di antara tiang masjid. Pertanyaan. Katanya sholat di antara dua tiang dilarang. Apa itu maksudnya? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Di antara yang sangat ditekankan dalam Islam adalah menyambung shaf dalam sholat jamaah. Hingga Nabi SAW memberikan janji baik bagi mereka yang menyambung shaf, dan sekaligus janji buruk bagi mereka yang memutus shaf. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, "Man wassala shaffa, wassalahu Allah, wa man qata'a shaffa, qata'ahu Allahu 'azza wa jalla." Yang artinya, siapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambungnya, dan siapa yang memutus shaf, Allah Ta'ala akan memutusnya. Hadis riwayat An-Nasa'i dan disahihkan Al-Albani. Karena itulah, beliau menghindari keadaan yang menyebabkan shaf jamaah menjadi terputus. Di antaranya, beliau melarang makmum untuk sholat di antara tiang, karena keberadaan tiang akan menyebabkan shaf sholat terputus. Dari Muawiyah bin Qurrah, dari ayahnya radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Dulu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dilarang membuat shaf di antara tiang-tiang, dan kami jauhi tiang-tiang itu." Hadis riwayat Ibnu Hibban dan dihasankan Syu'aib al-Arnaut. Dalam riwayat lain, dari Abdul Hamid bin Mahmud, yaitu salah seorang tabi'in, "Kami dahulu bersama Anas bin Malik, lalu kami sholat di belakang seorang gubernur. Lalu mereka makmum, mendorong kami, sehingga kami berdiri dan sholat di antara dua tiang. Anas mulai mundur dan mengatakan, 'Kami dahulu pada zaman Rasulullah SAW menjauhi ini, yaitu sholat jamaah di antara dua tiang.'" Hadis riwayat Abu Daud, Turmudi, dan disahihkan Al-Hafidh Ibnu Hajar. Apa yang harus dilakukan? Bagi jamaah yang shafnya terputus tiang, yang dilakukan adalah, jika jarak antara dua tiang itu panjang, misal tiang pertama mendekati ujung kanan shaf, dan tiang kedua mendekati ujung kiri shaf, maka jamaah yang di ujung shaf yang terputus tiang pindah ke belakang. Jika jarak antar tiang itu pendek, maka semua jamaah mundur ke shaf belakang. Jika masjidnya sempit, sehingga semua bagian masjid harus diisi jamaah, dibolehkan bagi makmum sholat jamaah di antara shaf karena ada hajat. Syekh Ibn Utsaimin pernah ditanya tentang hukum sholat di antara tiang. Jawaban beliau, sholat di antara tiang hukumnya boleh jika ruangan masjid terbatas. Namun apabila kondisinya luas, maka tidak boleh sholat di antara tiang karena hal tersebut memutus shaf sholat jamaah. Aturan di atas hanya berlaku untuk mereka yang sholat berjamaah karena alasan memutus shaf. Sementara mereka yang sholat sendirian atau sebagai imam boleh sholat dimanapun di dalam masjid. Demikian, Allahu a'lam.